Syekh Al-Albani bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-badadatu minal iman." Ya, al-badadah itu ya awan dari tanaum. Tidak hidup mewah. Lusuh itu salah satu dari keimanan. Lusuh di sini bedakan antara lusuh dengan jorok. Ya. Lusuh yakni hidup apa adanya, apa yang kita miliki dari pakaian itulah yang kita pakai. Nah, tapi jangan sampai jatuh ke dalam tingkat jorok. Karena takut apa mengetahui hadis al-badadatu minal iman, ngambil lumpur di luar kemudian kita taruh misalnya pakaian kita atau di wajah kita, ya ini bukan seperti itu. Enak akan tetapi kata Nabi SAW, inna Allah jamil yuhibbu al-jamal. Allah Subhanahu wa taala maha indah dan Allah menyukai keindahan. Allah senang kepada orang yang mereka pakaian itu mereka indah ya, dan keadaan mereka, model mereka itu ini. Nah, akan tetapi jangan kemudian seorang itu ini takluk dengan dunia terus mempunyai baju baru, lalu kemudian baju yang kemudian ditinggalkan saja. Nah, dipakai hidup dengan penuh kemewahan, jangan sampai seperti ini. Innal badadata minal iman, sesungguhnya kelusuhan itu dari keimanan. Wa khudh bi wasiyati amirul mu'minin, dan ambillah wasiatnya amirul mu'minin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu fi kitabihi masyhur, di dalam kitabnya yang masyhur. Wa fihi di antara salah satu perkataan beliau, beliau mengatakan, wa iyyakum, hati-hatilah kalian, yakni jauhilah kalian, wa tana'uma, dari sifat ya waziyal ajam, dan modelnya orang-orang non muslim. Ajam yakni selain Arab, model orang-orang selain Arab, hati-hati kalian dengan model mereka gitu ya, kebiasaan orang-orang kafir, jangan mengikuti cara-cara mereka, model-model mereka, mereka bukan dari kaum muslimin. Wa tamahdadu, tamahdadu itu dari asal kata Adnan. Adnan itu namanya Abul Arab, bapaknya orang Arab, nenek moyangnya Arab, itu namanya Adnan ya. Jadi keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sampai ke atas itu Adnan. Nah, kenal dengan bapaknya Arab. Maka tamak dadu ya, maksudnya adalah hendaklah kalian mengikuti al-adnaniyun, dalam hal ini orang-orang Arab gitu. Ini maksudnya hendaklah kalian bermodel seperti mereka. Maksud beliau muslim. Ya. Bukan model orang-orang kafir. Nah. Ya, berpakaian sebagaimana pakaian seorang muslim. Nah, sehingga saling kenal mengenal di antara mereka, diketahui mana muslim mana kafir. Sebab kalau pakaian mereka sama, ini akan sulit membedakan. Dan bagaimana cara kita untuk menyebarkan salam kalau kemudian tidak diketahui keadaan seorang tersebut, apakah dia muslim atau dia kafir, maka mesti dibedakan ya. Dan kemudian terlaksana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa an tusallim ala man arafta wa lam ta'lam. Dan termasuk Islam yang paling baik adalah mengucapkan salam pada orang yang kamu kenal dan yang tidak kamu kenal. Wa syausinu, ya syausinu itu yang badalah itu tadi, lusuh ya, pakaian dengan apa yang ada, tidak hidup mewah begitu. Wa alaihi, maka atas hal inilah, fazwarra, izwarra itu artinya jauhkanlah kamu, ya menjauhkan diri kamu, an zaifil hadara, dari kedustaan modern, masa modern. Nah, modernisasi. Nah, kadang mereka menuduh orang-orang yang tetap istiqomah dengan Islam ketinggalan zaman, biarkan. Nah, ya, wa innahu yu'annitu tiba'a, karena sesungguhnya kemodernisasian itu akan menyebabkan watak kita menjadi perempuan, menjadi mu'annas. yang tadinya kamu mudakar tapi jadi mu'anas, yang semestinya kita bersifat jantan tapi justru jadi betina, lemah, luyu, ya. Wayurhil aqsa, dan akan merenggangkan urat-urat, maksudnya ya ini ya seperti perempuan akan menjadi lemah, tidak punya perasaan sabar. Wayuqayyiduka bi khaitil awham, dan akan mengikat kamu dengan benang-benang al-awham. Awham itu yakni praduga-praduga yang tidak jelas. Wayasilul mujidduna li ghayatihim, sedangkan orang-orang yang bersungguh-sungguh ya dengan tujuan-tujuan dan harapan-harapan mereka, mereka sudah sampai kepada tujuan mereka, ya. Wa anta, sedangkan kamu lam tabrah makana, kamu masih ada di tempat kamu itu, ya. Kenapa kamu tidak komitmen tapi mengikuti model-model selain dari kaum muslimin? Mashghulun, ya, bita'annuk fi malbasik, kamu hanya sibuk dengan mengurus model pakaian kamu, itu saja yang kamu urus. Wa in kana minha syiatun laisat muharramatan, walaupun memang di sana ya ada syiatun itu yakni produk-produk ya, atau anyaman-anyaman ataukah tenunan-tenunan, nah tenunan pakaian tersebut yang tidak haram, hukumnya tidak haram pada asalnya. Wala makruha, bahkan bukan makruha, tidak makruh hukumnya, kamu asal hukum memakainya. Nah di sini ikhwan, kita kembali tadi kepada pembahasan muru'ah, harga diri itu tadi. Jadi walaupun kalau seorang memakai, memang dalam syariat tidak haram, ya, bahkan tidak pula makruha, lakin akan tetapi laisat sampan sholihan, ya, bukan merupakan perangai yang soleh, perangai yang baik kalau dipakai pakaian itu seorang penuntut ilmu, ya. Wal hilyatu fil zahir kal libasi unwanun ala intima'i syakhsi. Wal hilyah, dan perhiasan kita fil zahir yang nampak, kal libas seperti pakaian misalnya, ya. Unwanun, ini merupakan tanda ala intima'i syakhsi. Ini merupakan alamat terhadap ya, pendirian seseorang. Kemana dia? Tujuannya kemana dia? Itu kadang orang bisa disikapi dengan pakaian. Nah, mungkin kita bisa beri contoh kalau di Saudi ya, ya, itu memakai ikhal. Oh ya kawan, ikhal. Jadi ikhal itu sorban, ya. Terus ada apanya ini? Apa namanya itu? Itu namanya ikhwal itu bahasa Arab. Bukan yang bundar itu terus karut kepala. Ya, biasa orang-orang Saudi pakai, terus orang-orang Kuwait juga pakai. Paham ya, kawan? Nah, ini ya orang-orang awam yang memakai. Nah, tapi coba kalau masyayikh, kalau syekh memakai pakaian seperti itu orang menganggap aneh gitu loh. Akan merendahkan martabat seorang syekh. Subhanallah. Padahal hanya sekedar ikhwal saja. Ya, itu dipakai oleh apa? Raja Fatih yang pakai. Yang semestinya apa? Yang lainnya bu. Keumuman pakai. Nah, tapi kalau orang-orang yang mempunyai ilmu, para masyayikh memakai yang seperti itu tidak biasa. Bahkan kalau mereka memakai, orang akan pandang lain. Kok pakai kayak gini? Ya. Walaupun pada asal hukumnya bukan haram, bukan makruh, tapi apa? Seorang bisa dinilai dari pakaian kayak apa? Nah, ya, kalau di Indonesia contohnya wallahi, nah. Ya, bal tahdidun lahu, akan bisa memberikan definisi dia bisa didefinisikan, ya, diartikan orang seperti ini. Kadang jelaskan ya kawan, orang ini tablighin misalnya, tablighin kelihatan pakaiannya kayak gini, nah, oh ikhwani. Iya kan? Orang lewat yang pakaian yang, oh ikhwani ini orang pakaiannya. Nah, ini bisa dilihat dari pakaian. Nah. Ya. Coba misalnya kalau ada seorang salafi, ya. Apakah mungkin ustaz pakai pakaian seperti apa, sorbannya sorban tabligh. Walaupun pada asal hukumnya enggak haram, enggak makruh, tapi kalau orang begitu melihat ya kok seperti ini gitu. Nah, orang akan menilai dengan pakaian. Wa halil libasu illa wasilatun min wasailit ta'biri 'anidzat, kata beliau. Dan tidaklah pakaian itu melainkan itu merupakan perantara, ya, di antara berbagai perantara-perantara untuk menerangkan tentang siapa dia, tentang zatnya dia. Nah, jadi pakaian itu ikhwan penting. Nah, hati-hati, seorang akan menilai kita dengan pakaian. Fakun hadiran fi libasik, maka jadilah kamu berhati-hati pada pakaian kamu. Li'annahu yu'abbiru li ghairika an taqwimik, karena sesungguhnya itu akan menerangkan kepada selain kamu tentang diri kamu. Ya, mereka akan mengukur kamu fil intima, dalam hal condong kemana dia. Wa taqwim, dalam pembentukan mana dia. Wa dzauq, dan dengan perasaan. Wa li hadza qila, oleh karena itu disebutkan al-hilyatu fil zahir, perhiasan yang zahir itu tadullu ala mailin fil batin, menunjukkan atas kecondongan dia dalam hal kebatinan, apa yang ada dalam batinnya. Ya, pakaian zahirnya menunjukkan batinnya. Nah, menunjukkan batin. Ya, kalau murid-murid Syekh Muqbil rahimahullah ta'ala dulu, ya, kita perhatikan ini beberapa orang telah, ya, mereka saking senangnya dengan syekh, sampai dalam hal sorban mereka berusaha untuk meniru, ya, karena saking cintanya mereka dengan syekh, ya, menunjukkan kecondongannya ke situ. Nah, ya, nah, tapi kalau seperti di Yaman, ya, itu seorang pakai kopiah gini, ya, kopiahnya dipakai, sorbannya itu hanya ditaruh di sini, ya, sorbannya tapi ditaruh sini. Nah, asal hukumnya ini tidak ada dalam nas menunjukkan haram atau makruh. Tapi kalau ada seorang salafi di Yaman pakai pakaian seperti itu, Syekh marah besar. Syekh Muqbil marah melihat orang itu. Kenapa? Karena itu modelnya ikhwani. Itu model pakaiannya ikhwani. Ya. Sini apa? Kopiah. Kalau seorang salafi kan mestinya kopiah kemudian sorban. Kan begitu. Kalau ini tidak, kopiah kemudian sorbannya di apa itu? Dikalungkan di kedua bahunya gitu, nggak dipakai di atas. Nah, sanifu naka min dibasik, dan manusia akan membagi-bagi kamu dari pakaianmu, mengukur kamu dari pakaianmu. Ya, bal inna kaifiyatan lubsi, bahkan cara berpakaian saja, cara berpakaian tuktilin nazir tasnifal labs, itu akan memberikan bagi orang yang memandangnya pembentukan terhadap orang yang memakainya. Ini bisa dibentuk mereka dari mana mereka ini, minar rasonati wa ta'akul, apakah orang ini termasuk orang yang rasona dan ta'akul. Orang yang rasona itu yakni sakinah, dus sakinah, waqar. Apakah orang ini punya ketenangan, berakal? Ya, orang yang cerdik, pandai. Dilihat dari pakaian. Au at-tamasyuh war-ruhbana. Ataukah orang ini termasuk syekh? Ataukah orang yang suka beribadah? Ruhbana. Au ataukah at-tasabi. Ataukah orang ini orang yang tua tapi keanak-anakan? Nah, orang tua ke anak-anakan. Nah, jangan bisa kelihatan. Coba gimana jadinya kalau seorang penuntut ilmu, ha, sudah dewasa, memakai pakaian baju kaos terus ada sayapnya di belakang. Miru-miru apa? Superman kata. Iya. Coba gimana itu kalau seperti itu? Sambil berutut ilmu kayak gitu. Nah. Kan aneh itu. Iya. Nah. Duduk sebagai seorang penuntut ilmu pakai topi, topi yang ada di depannya itu. Ataukah topi koboi? Kan aneh seperti itu. Nah, itu akan nampak dari pakaian. Ya. Nah. Ketika salah seorang ikhwah itu bertanya ya, kepada Syekh Muqbil Syekh Yahya bin Al-Hajuri, ditanyakan tentang salah seorang dari ahlul bid'ah yang ada di Indonesia ini, ditanyakan, Syekh, bagaimana pendapatmu dengan si fulan, dia seperti ini, seperti ini, seperti ini, umma'a kaunihi mubantalan, dan dia memakai celana panjang. Syekh kaget ya. Nah, jadi orang ini dijuluki sebagai muhadid ahlul hadid, ah, dan besar-besarkan kekuatan hadid, tapi dia memakai bantalun. Nah, pakai celana panjang yang ketat gitu. Nah, kadang-kadang musbiru. Nah, Syekh begitu mendengar, "Hah, mubantal lu? Apakah dia betul dia pakai celana panjang?" Nah, kata yang bertanya, "Enam, Syekh, mubantal pakai celana panjang." Ya, setelah beliau jawab, di tengah jawabannya beliau mengatakan, "Anta yakfika syarran annaka mubantal." Cukup kejahatan yang ada pada kamu, kamu nah, seorang yang bercelana panjang, yang ketat, apakah itu pantas untuk dikatakan sebagai seorang hadis? Nah, jadi dari pakaian saja nampak seperti itu. Waqob bizuhur, dan akan kelihatan orang yang senang untuk menampakkan diri. Itu kelihatan dari pakaiannya. Fakut minal libasi, maka ambillah kamu dari pakaianmu, ma yuzayyinuka, apa yang menghiasi kamu, wala yushinuk, dan tidak menodai kamu. Wala yaj'al fika maqalan liqa'il, dan jangan menjadikan pada diri kamu, ya, orang akan mendikte kamu, akan mengeluarkan perkataan terhadap diri kamu. Wala lamzan dilamis, ataukah, ya, lamis itu apa ya kuat? Kalau misalnya ada orang lewat itu kemudian kita apa itu namanya kuat? Isyarat tapi jelek itu maksudnya. Bukan ngejek. Lamusan, nyindir. Sindiran. Ya. Wala lamzan dilamis. Nah, tidak pula sindiran, tapi orang-orang menyindir. Wa idza talaqa malbasuka wa kayfiyatu lubsika, dan apabila bertemu antara pakaian kamu dan caranya berpakaian kamu, bima yaltaqi ma'asyarafin, ya, bertemu dengan kemuliaan, ma tahbiruhu minal ilmi syar'i, dari apa yang kamu bawa dari ilmu syar'i, kana ada ali ta'zimika, maka ini lebih mendorong untuk mereka menghormati kamu, mengagungkan kamu. Walintifa'i bi'ilmika, dan mereka mengambil manfaat ilmu kamu. Bal bi husni niyatika yakunu qurbatan, bahkan dengan baiknya niat kamu itu akan menjadi qurbah, mendekatkan diri kepada Allah. Innahu wasilatun ila hidayatil khalqi lil haqq, karena sungguhnya itu merupakan perantara untuk memberikan hidayah kepada makhluk ini agar mereka berada di atas kebenaran. Nah, wa fil ma'thur, dan disebutkan di dalam salah satu adab, an amiril mu'minin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, dari Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, ahabbu ilayya, aku paling senang, an adzura, ketika aku melihat, al-qari'ah, seorang yang membaca, abyadh thiyab, yang berpakaian putih. Ya. Ini dari pakaiannya itu kelihatan kewibawaan dia, ya, ketika dia berpakaian dengan pakaian yang putih. Eh, kata beliau, liya'zuma fi nufusin nas, agar kemudian besar dia di jiwa-jiwa manusia. fayu'azzam fi nufusihim, sehingga dia pun diagungkan dan dihormati dalam diri-diri mereka, ma ladaihim minal haq, apa yang ada pada mereka dari kebenaran. Nah, kita telah membacakan sebagian dari perhiasan yang sepantasnya dipakai dan digunakan oleh seorang penuntut ilmu, yaitu hajrut tarafuh, meninggalkan hidup mewah, enam, dan bersikap ala kadarnya, sebab seseorang akan didefinisikan siapa dia dan bagaimana mauqif dia tentang agama ini itu dari pakaiannya. Kita pada pertemuan yang terakhir sampai kepada perkataan Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu taala an, di saat beliau mengatakan ahabbu ilayya an anzura al-qari'a abyadha thiyab, aku paling senang untuk melihat kepada orang yang membaca dengan pakaian yang berwarna putih. Di sini kita lanjutkan ikhwan fil din azakumullah. Berkata al-muallif dalam kitabnya Hilyatu Thalibil Ilm, wan nasu, dan manusia ini, kama qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, sebagaimana yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, ka asrabil qata, seperti sekumpulan burung. Ya, antum lihat kalau ada burung yang satu jenis itu, mereka kalau terbang kelihatan sering barengan, ya, seperti sekumpulan burung manusia itu. Majbuluna ala tashabbuhi ba'dihim bi ba'din, yang mereka itu sudah terkondisikan untuk serupa antara sebagian mereka dengan sebagian yang lain. Yakni kalau mereka cocok pemahaman mereka, ya, cocok watak mereka, keyakinan mereka, ya, maka mereka itu kelihatan serupa gitu. Mereka akan cocok hati mereka, sering bersama-sama. Tidak akan ada percekcokan di antara mereka. Ya. Di dalam satu hadis yang sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Al-arwahu junudun mujannadah." Bahwa arwah-arwah itu, roh-roh itu, itu merupakan tentara, ya, bagaikan tentara-tentara. Ya, fama talafa minha, fama ta'arafa minha i'talaf. Maka kalau mereka saling kenal mengenal, maka mereka pun bersatu. Wa matanaqara minha ikhtalaf, dan kalau mereka saling mengingkari, itu akan terjadi perselisihan. Nah, itu ikhwan fi din azakumullah, demikianlah keadaan manusia. Fa iyyaka, maka berhati-hatilah kalian. Uma iyyaka, kemudian berhati-hatilah kalian. Min libasi tasawwi, dari pakaiannya, ya, pakaian kekanak-kanakan. Nah, orang yang sudah dewasa berpakaian seperti anak-anak. Hati-hati. Ammal libasul ifringi, adapun pakaian model Prancis, ya, ini maksudnya model barat, mengkafir. Faghairu khafin alaika hukmu, maka tidaklah samar-samar atas kalian hukumnya. Yang dimaksud di sini dengan pakaian Eropa adalah pakaian khusus mereka. Ya. Yang apabila ada seorang muslim yang menggunakannya, seakan-akan mirip dengan mereka. Ya. Mirip dengan keadaan mereka, serupa dengan mereka. Maka ini tidak samar atas kalian hukumnya, yaitu haram. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tashabbaha biqaumin fa huwa minhum." Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk mereka. Hadis Abdullah bin Umar yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan selainnya. Jadi ikhwan fillah azakumullah, jika memakai pakaian tersebut, maka tentunya seorang terkadang kalau memakai pakaian dari satu daerah, maka hatinya itu akan condong ke sana. Dia tidak mengikuti pakaian dan adat suatu kaum, melainkan hatinya itu condong ke sana. Maka demikian pula orang-orang yang memakai pakaian-pakaian Eropa, pakaian-pakaian ala kafir. Ya, maka alamat yang zahir itu menunjukkan alamat yang batin sebagaimana yang telah beliau sebutkan. Walaysa makna hadza, dan bukanlah maknanya dari perkataan kami ini, anta tiya bilibasin musyawahi, dari saat kamu ya menggunakan pakaian yang jelek, pakaian yang kotor dan jorok, bukan itu yang dikehendaki. Ya, jadi kita mengatakan lusuh, ya ini apa adanya, apa yang diberikan pada kita pakaian, itulah yang kita pakai. Ya, tidak berarti jorok. Lakinnahu, akan tetapi yang dimaksud adalah al-ikhtisadu fil libasi, bersikap sederhana dalam berpakaian. Bi rasmi syar'i, dengan sesuai tuntunan syariat. Ta'uffuhu bisabdi salihi, yang dilingkupi dengan perangai yang baik. Wal hadir hasan, dan budi pekerti yang baik pula, akhlak yang baik. Jadi ini yang dikehendaki ikhwan. Ya, bukan yang dimaksudkan adalah kita ya tidak perlu mencuci pakaian kita. Mencuci pakaian adalah suatu yang dianjurkan. Ya, kebersihan itu adalah suatu yang dianjurkan. Akan tetapi yang diinginkan adalah kita sederhana di dalam berpakaian. Apa yang ada, maka kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Wa taqallubu dalaili dzalik, dan untuk mencari-cari ya petunjuk-petunjuk tentang hal ini, fi kutubi sunnati warriqaq, silakan kalian melihat ke dalam kitab-kitab sunnah dan kitab-kitab yang menjelaskan masalah raqaiq, masalah hati. Ya, la siyama fil jami' lil khatib, terlebih lagi di dalam kitab Al-Jami' karangan Al-Khatib Al-Baghdadi. Nah, wala tastankir hadhil isyarah, jangan kamu mengingkari isyarat ini. Yani jangan kamu menganggap remeh permasalahan, masalah pakaian juga dibahas. Tidak demikian, jangan dianggap ringan yang seperti ini. Famazala ahlul ilmi, karena senantiasa para ulama itu yunabbihuna ala hadha, mereka senantiasa memberikan peringatan tentang hal ini, fi kutubir riqaqi wal adabi wal libas, di dalam kitab-kitab yang menjelaskan masalah ya hati, ya masalah adab, dan demikian pula pakaian. Wallahu a'lam. Jadi selesai pada poin yang 10 beliau bahas.